tentara, jangan pukul kami. Kami tak kuat menahan rasa sakit. Kami di sini atas dasar nurani, atas dasar akal sehat kami yang terus menjerit. Ingin berbuat, para tentara, jangan siksa teman kami. Kami tak kuat untuk membayangkan semuanya. Kami di sini karena kami tahu mana baik, mana buruk, benar dan salah. Percayalah, para tentara, kamu kan manusia, bukan robot, apalagi boneka. Para tentara, kamu kan beragama, punya Tuhan, setidaknya punya cinta. Mengertilah, para tentara, nasib kita sama. Sama-sama keras, sama-sama cadas. Kami mengerti kalau kamu mau mengerti, karena hati sudah terlanjur tersiksa. Bijaksanalah, para tentara, tidakkah kau melihat media massa berlumuran darah? Para tentara, tidakkah kau merasa kami muak dengan kekerasan? Oh ya, berhentilah. Yang kamu banggakan hancur sudah. Sia-sia senjatamu yang menakutkan. Sia-sia kemenangan yang kau raih. Gelombang cinta, gelombang kesadaran, merobek langit yang mendung, menyongsong hari esok yang lebih baik. Merobek langit yang mendung, menyongsong hari esok yang lebih baik.